di Arafah, terlentang aku seenaknya dalam pelukan bukit-bukit batu bertenda langit biru. Seorang anak entah berkebangsaan apa mengikuti arah mataku dan dalam isyarat bertanya-tanya, "Kapan Tuhan turun?" Aku tersenyum. Setan mengira dapat mengendarai matahari, mengusik khusukku. Apa tak melihat ratusan ribu hati yang putih menggetarkan bibir, melepas zikir, menjagaku jutaan miliar malaikat menyiramkan berkat. Kulihat diriku terapung-apung dalam nikmat, dan si anak entah berkebangsaan apa seperti melihat arak-arakan karnaval menari-nari dengan riangnya. Terlentang aku satu di antara jutaan tumpukan dosa yang mencoba menindih, akankah kiranya bertahan dari banjir air mata penyesalan massal ini. Gunung-gunung batu menirukan tasbih kami, pasir-pasir menghitung wirid kami, dan si anak yang aku tak tahu berkebangsaan apa tertidur di pangkuanku pulas sekali. Arafah 14:15. Di pelataran agung Munan Lapang, di pelataran agung Munan Lapang, kawanan burung merpati sesekali sempat memunguti butir-butir bebijian yang kau tebarkan, lalu terbang lagi menggores-gores biru langit, melukis puja-puji yang hening. Di pelataran agungmu nan lapang, aku setitik noda setai burung merpati menempel pada pekat gumpalan yang menyeret warna bias kelabu berputaran, mengabur, melaju, luruh dalam gemuruh talbiah, takbir dan tahmid, dikejar dosa-dosa dalam kerumunan dosa. Ada sebaris doa siap kuucapkan lepas terhanyut air mata, tersangkut di kiswah nan hitam. Di pelataran agungmu nan lapang, aku titik-titik tai merpati menggumpal dalam titik noda, berputaran, mengabur, melaju, luruh dalam gemuruh talbiah, takbir dan tahmid, mengejar ampunan dalam lautan ampunan, terpelanting dalam khauf dan raja.